Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pelajaran kita yaitu latihan i'rab. Naam. Latihan mengi'rab ayat, naam, dan juga selain ayat ya, dari bacaan yang terdapat pada kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah. Naam. Barakallahu fikum. Dan sudah dua kali pertemuan tentang mengi'rab ini, dan malam ini pertemuan ketiga insyaallah. Barakallahu fikum. Dan kita sekarang akan melanjutkan pada 6 matan surat Al-An'am ayat 105 ya, di situ. Qul ta'alau. Itu kan? Itu bukan? Apa sudah itu? Oh sudah ya. Sekarang wa anna hadza siratim mustaqimah. Naam, insyaallah itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qaluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qoulihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Naam. Barakallahu fikum. Yang penggalan ayat di depan sudah di'rab insyaallah. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Naam. Untuk malam ini mulai mengi'rab wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya. Ya, dimohon kepada salah satu santri atau ikhwan untuk mengi'rab semampunya. Siapa ini? Mas Hanif. Iya. Ustaz Hanif. Fadal. Kalau ada salah atau ada kurang tepat nanti diluruskan. Qauluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Naam. Al-waw wa waw 'athf. Naam, harus melihat ayat sebelumnya, kalau bingung piti ucap ala hasab maqabla, sesuai dengan bacaan sebelumnya. Kalau kita lihat bacaan sebelumnya, bisa jadi dia wawu ataf atau wawu isti'nafiyah. Karena kita enggak tahu bacaan sebelumnya, maka boleh diucap al-wawu ala hasab ma qablaha. Naam. Al-wawu ala hasab ma qablaha. Naam. Anna harfu nasbin wa masdarin wa taukidin. Naam, ahsanta. mabniun ala al-fath. Naam. Hada ismu inna, ismu inna, ismu anna mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Naam. Sirati, sirat khabaru anna marfu'un. Naam. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana' min dhuhuriha istighal mahal, istighal mahal bi harakatil munasabah. Naam. Al-ya, ya dhamirun muttasilun majrurun mudhafun ilayhi fi mahalli jarrin. Naam, fi mahalli jarrin. Mustaqiman hal mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Naam. Alfa fattabi'uh, alfa fa fasiha, fa fasiha, faul fasiha. Naam. Fasiha. Baik. Fa di situ boleh mengatakan harfu atfin atau sesuai dengan fungsinya. Fa'u alfa fasihatun. Alfa fasihatun. Naam. Ittabi'uh, ittabi'u fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun liitishalihi biwawil jama'ah. Alha dhamirun muttasilun mansubun la maf'ulun bihi, dhamir alha maf'ulun bihi mabniun ala al-fath, mabniun ala al-dham fi mahal nasbin. Naam. Ya, cukup dulu, dijelaskan dulu, nanti dilanjutkan di situ, tunggu dulu. Naam, al-wawu tadi disebutkan ala hasab maqoblaha, kedudukannya sesuai dengan kalimat sebelumnya. Naam. Kalau kalimat sebelumnya lengkap, maka disebutkan apa dia itu huruf atof atau wawu isti'nafiyah. Naam. Kemudian anna di situ harfu nasbin, huruf yang menasob, wa taukidin dan huruf taukid dan juga huruf masdar. Naam. Hada di situ isim isyarah. Naam, sebagai isimnya anna. Kalau dirinci, ha-nya litanbi, dha-nya isim isyarah mabni tandanya sukun. Naam, fi mahali nasbin menempati kedudukan nasab, isimnya anna. Siroti sebagai khobarnya, khobarnya anna. Kalau khobar, khobarnya anna berarti marfu, diucap marfu'un. Wa alamatu rafihi tanda rafa'nya doma muqaddara, doma yang tidak terlihat, tidak kelihatan, ditakdirkan. Kenapa? Karena ada ya mutakalim di situ. Disebut istighalu mahal biharakatil munasabah. Nah, karena dia mengikuti, tempatnya itu mengikuti pencocokan ya mutakalim, karena ya cocoknya sebelumnya kasro, ya sukun sebelumnya kasro cocoknya. Nah, sehingga dikatakan tanda rofaknya doma mukodaro. Nah, dan sirot di situ mudof, ya-nya ya mutakalim menempati posisi majrur fi mahali jarin mudofun ilai. Nah, mustaqiman sebagai hal. Nah, hal mansub, nah dan nasabnya fathah. Nah, fa-nya di situ fa fasiha. Nah, fa fasiha itu fa yang menunjukkan adanya lafaz yang dihapus, yang mana lafaz ini menjadi sebab terjadinya fi'il setelahnya. Itu fa fasiha, ya. Atau diartikan juga, ada yang artikan juga fa fasiha itu fa yang maktufnya dihapus. Ada maktuf, ada ma'tuf alaina. Ma'tuf alainya dihapus, yang muncul ma'tufnya. Fa'nya itu huruf ataf, ittabi'unya ma'tuf kepada sebelumnya, namun sebelumnya dihapus. Dihapus. Nah, yang sebelumnya ini menjadi sebab munculnya fi'il setelah fa', yaitu namanya fa' fasihah. 6. Seperti kalau dalam contoh ayat yang lain, faqulnadrib bi ba'dih, faqulnadrib bi asaqal hajar fang fajarat. Gitu ya. Faqulnadrib bi asaqal hajar. Kami berkata, pukullah dengan tongkatmu batu itu, fang fajarat, maka menjadi terpancar. Nah, fa' di situ fa' fasiha. Ada lafaz sebelumnya yang dihapus. Apa itu? Doroba. Dihapus. Doroba fang fajarat. Nah, maka Nabi Musa memukul fang fajarat. Terpancarlah air karena pukulan tongkat tadi. Enam. Nah, itu fa' fasiha. Jadi ada lafaz yang sebelumnya dihapus. Enam. Yang lafaz tersebut menjadi ma'tuf alai. Itu. Kalau ringkasnya fa' fasiha huruf ataf. Cuman huruf ataf di sini maktub kepada yang sebelumnya yang terhapus, sehingga dikatakan fa' fasiha. Nah, barakallahu fikum. Ittabi'u tadi disebutkan fi'il amr. Nah, mabni bihat finun, mabni tandanya membuang nun. Ya. Wawunya sebagai fa'ilnya. Wawu domir mutasil, domir yang bersambung, mabni ala sukun. Mabni tandanya sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi rafa sebagai fa'il. Yang ha yang dibaca hu di situ, al-ha'u domir mutasil, domir yang bersambung, mabni ala domi fi mahali nasbin sebagai mafulun bihi. Naam. Ya, dilanjutkan. Wala tatabi'u al-wawu. Wala tatabi'u al-wawu harfu atfin. Naam, harfu atfin. La harfu nahin wa jazmin. Naam. Tatabi'u fi'lun mudari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfun nun. Naam. Al-wawu fa'il. Al-wawu domir mutasil. Al-wawu domirun mutasilun marfu'un sebagai apa? Domirun mutasilun marfu'un fa'il fi mahalli raf'in. Naam. As-subula maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirihi li'annahu jam'u taksir. Naam. Fatafarraqa. Naam. Fa sababiyah. Sababiyah. Naam. Tafarraqa fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un mansub fi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Naam, mansubnya dengan an mudmarra. Mansub bi an mudmarra wujuban ba'da fa sababiyah. Mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da al-fa as-sababiyah. Naam. Tatafarra. Bikum fa'ilnya, fa'ilnya dhamir mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Fihi jawazan taqdiruhu hiya. Hiya. Naam, kembali ke subul. Subul itu jamak. Naam. Ba. Al-ba harfu jadin. Kum ismun majrurun dhamirun mutasil. Dhamirun mutasilun dhamirun mutasilun fi mahalli jarrin. Jarrin. Naam. Dhamirun mutasilun fi mahalli jarrin. Cukup. Terus an. An harfu jarrin sabilihi ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Naam. Wa huwa. Wa huwa mudhaf. Naam. Sabilihi al-ha dhamirun muttasilun majrurun fi mahalli jarrin. Dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin wa huwa mudhafun ilaih. Naam, ahsantum. Naam. Ya, cukup. Jazakumullah khairan. Naam, kita ulang apa yang disampaikan, diterjemahkan. Al wawu di situ huruf ataf. Naam. La la harfu nahyin wa jazmin. Huruf yang memiliki arti larangan dan penjazm yang membuat majzum, atau dengan bahasa lain la nahiya. Boleh mengucap la nahiya, boleh juga mengucap la harfu jazmin nam wa nahyin. Tattabi'u fi'ilun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang majzum, yang majzum, yang mengalami jazm. Tanda jazmnya apa? Hadfun nun, dihilangkannya nun. Asalnya tattabi'una, karena majzum nunnya dibuang. Iwat pengganti dari sukun, karena majzum itu tanda asalnya, tanda pokoknya adalah sukun. Enam. Tanda pokok, tanda cabangnya dengan hadfun nun, membuang nun atau membuang huruf ilat, huruf penyakit. Enam. Wawu di situ domir mutasil mabni ala sukun. Domir mutasil mabni tandanya sukun, fi mahali rafin sebagai fa'il. 6. As-subula maf'ulun bihi mansub, maf'ul bihi objek ya. Mansub tanda nasubnya fathah. Fatafarraqa fa di situ fa sababiyah. 6. Pak Sahabiyah itu fa yang huruf yang fi'il sebelumnya menjadi sebab menjadi sebab bagi kejadian yang setelah fa Sahabiyah. 6. Fi'il sebelum fa itu menjadi sebab perkara yang terjadi pada setelah fa, itu fa Sahabiyah. 6. Hampir sama dengan fa Fasihah. Kalau fa Fasihah fi'il yang ma'tubnya dibuang, kalau ini muncul fi'il yang ma'tubnya, fi'il yang sebelumnya. 6. Dan dia itu fi'il mudhari' ya. Fa'fa sababiyya setelahnya tafarraqa fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an, mansub dengan an, an yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyah. Jadi ada an, setelah fa itu ada an. An huruf penasob. 6. Kemudian tanda nasobnya apa? Fathah. 6. Asalnya tafarraqa, asalnya adalah tatafarraqu. Tatafarraqu dari tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Tafarraqa yatafarraqu, itu asalnya tafarraqa yatafarraqu ya. Karena fa'ilnya dhamir mustatir hiya, berarti tatafarraqu gitu kan, tatafarraqu asalnya double tak asalnya tatafarraqu ya. Kemudian fi'il yang double tak boleh taknya dibuang satu, jadi apa? Tafarraqu, jadinya tafarraqu asalnya tatafarraqu menjadi tafarraqu. Kemudian dia mansub, maka dibaca tafarraqa. Naam, itu. Kalau kita lihat sekilas tafarraqa fi'il madi. Ya enggak? Ikut timbangan tafa'ala. Nah, tapi dia itu bukan fi'il madi, dia fi'il mudhari. Yang mengalami kehilangan ta sebab ketemu dua ta. Tatafarraqu, dibuang satu ta awalnya, lalu domanya berubah jadi fathah disebabkan adanya an. Setelah fa sababi ada an. Itu ada an mudmaro setelah fa sababiyah, an yang disembunyikan yang tidak kelihatan. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir jawazan hiya, kembali ke subul, ke jalan-jalan. Wala tatabi'u subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Itu jalan-jalan selain tadi yang disebutkan, bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Gitu ya. fatafarraqa, maka jalan-jalan tersebut kalau diikuti apa? Menjadikan berpecah, menjadikan kalian berpecah an sabilihi, dari jalan Allah. Nam fatafarraqa, berarti fa'ilnya hiya, fatafarraqa fa'ilnya hiya ke subul, jalan-jalan tersebut membuat kalian berpecah. Nah, dan ketika turun ayat ini Rasulullah SAW sempat menyampaikan kepada para sahabatnya, menggambarkan satu garis lurus, lalu di samping kanan kiri garis tersebut dikasih garis-garis kecil seperti bikin duri ikan ya, ada garis lurus, samping kanan kirinya garis, jadi seperti duri ikan itu. Nah kata Rasulullah, wa anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus, jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang bercabang kanan kiri yang sangat banyak itu, karena jalan-jalan ini akan memecah belah dari jalan Allah. Nah itu barakallahu fikum. Naam bahar buljar kum domir fi mahali jarin, atau kalau dirinci kapnya domir mutasil mamni ala domi fi mahali jarin, mimnya alamat jama, an harfu jar, huruf jar, huruf yang membuat majrur, sabil, sabil isim majrur bi an, alamat jarnya kasra, ha domir mutasil mamni alal kasri fi mahali jarin. Naam ya, kita lanjutkan. Wa qalihi, dan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah semata, janganlah kalian mensukutukannya dengan sesuatu pun. 6. Siapa ini yang mau? Siap, Mas Takian? Mau? Antum? Ya, Mas Takian ya. Mas Takian antum, bukan salah. Mas Takian, Takian di sana. Apa? Salam ucap. Bismillah. Iya. Wa'budullaha. Qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Naam. Al-wawu. Al-wawu ala hasabi ma qablaha. U'budu fi'lun fi'lu amrin mabniyun ala dhammi, mabni ala hadfin nun, mabniyun ala hadfin nun. Naam. Wal-wawu. Wal-wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Naam, ahsanta. Allaha. Allaha. Maf'ulun lafdul jalalah, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhiri. Naam, ahsanta. Al-wawu. Al-wawu harfu atf. Naam, harfu atfin. La an-nahiyah. Naam. Tushriku fi'lun mudari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi hadfun nun. Naam. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Naam. Bihi jarun wa majrur. Naam. Shay'an maf'ulun bihi mansub 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Naam, ahsantum. Ya, cukup. Kembali tempat. Ya, barakallahu fikum. Kita ulang ya dengan diterjemahkan. Wawu, al-wawu sesuai dengan keadaan sebelumnya, kedudukan sebelumnya. Naam. U'budu fi'il mudhari'. Afan fi'il amr, afan. U'budu fi'lu amrin, fi'il amr mabni ala hadfin nun. Mabni tandanya menghapus nun. Nah, kalau fi'il amr mabninya pertama sukun, yang kedua hadfun nun, yang ketiga hadfu harfil illah. Cuma tiga, tinggal pilih. Mabni ala sukun, atau mabni ala hadfin nun, atau mabni ala hadfi harfil illah. mabninya tandanya sukun, atau tandanya membuang nun, atau tandanya membuang huruf ilat, huruf yang sakit seperti huruf penyakit seperti babu, alif atau ya. Nah, ya di sini mabninya hadfun nun. Nah, karena kenapa? Karena kita tahu bahwasanya fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari. Asalnya ta'buduna, ta'buduna kalian menyembah Allah, ta'buduna Allah. Asalnya itu. Kemudian fi'il mudhari ini dibikin fi'il amr, yaitu dengan apa? Membuang huruf mudhara'a. Dengan apa? Dengan memajzumkan fi'il mudhari' tersebut. Kemudian membuang huruf mudhara'a. Nah, ketika majzum dibuang nunnya, ta'buduna. Ketika majzum dibuang nunnya, maka menjadi ta'budu. Setelah itu dibuang huruf mudhara'anya, huruf ta'nya dibuang. Maka menjadi ain, ba, dal, wawu. Enggak bisa dibaca karena ainnya sukun, maka dikasih hamzah wasal. Oh, budu. Nah, dikasih hamzah wasal. Nah, Allah lafzul jalala sebagai maful bihi mansub. Nah, al-wawu harfu atfin, la nahya atau harfu nahyin wa jasmin. Tusyriku fi'ilun mudhari'un majzumun bi la nahya. Fi'il mudhari' yang majzum karena la nahya. Wa alamatu jasmihi, tanda jasmnya hadfun nun, membuang nun. Nah, ba harfu jar, huruf jar, ha domir mutasil, domir yang bersambung, fi mahali jarin, yang menempati posisi majrur. Syai'an maful bihi untuk tusyriku. Nah, tadi ada yang kelewat, wawunya domir mutasil namanya ala sukun fi mahali rafin fa'il, yang tusyriku. Wawu domir yang bersambung, yang mabni tandanya sukun menempati rafa sebagai fa'il. Nah, ila qalihi wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Naam. Siapa sekarang? Ahmad mau? Ahmad? Ahmad Umedi? Iya. Semampu antum. Tadi mas siapa lupa yang irob? Iya, mas Fata ada tadi lupa Afan. Iya, sekarang Mas Ahmad. Allah Taala, "Waman yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina." Al-wawu ala hasab ma qabla. Man ismu syartin jazim ittifaqin yajmu fi'laini awaluhuma fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu mabniun 'ala sukun fi mahni raf'in mubtada'. Naam. Yakun fi'lun fi'lu syartin jazim wa 'alamatu jar wa 'alamatu jazm fi'lu syartin. Naam, fi'lu syartin majzum bi fi'lu syartin majzum biman biman wa alamatu jazmihi as-sukun wa hurikat bil kasri lil tiqa'is sakinain. Naam. Wa huwa fi'lun naqis. Naam. Wa asy-syaitanu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Naam. Lahu al-lam harful jar wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bi harfil jar. Naam. Qarinan khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam. Fasa'a al-fa qabithah bi jawabi syart. Naam. Sa'a fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jazmin jawabu syart. Naam, fi'il madhi. Fi'il madhi jamis, fi'il madhi jamid ya. Fi'lun madhin jamidun li'in sya'id dham. Fa'ilnya fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa يعود إلى syaitan, baiknya syaitan. Yaudu ila syaitan. Qarinan. Tamyiz. Qalilan tamyiz. Tamyiz, qarinan tamyiz, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam, barakallahu fikum. Iya, cukup. Naam, kita terjemahkan apa yang di i'rab. Naam. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasaa'a qarina. Al-wawu ala hasab maqablah. Wawu kedudukannya sesuai dengan bacaan sebelumnya. Man isim syarat. Isim syarat, ismu syartin jazimin, isim syarat yang menjazim, yang membuat sukun atau penggantinya sukun. Isim syarat jazim yang membuat majzum, yang menjazim dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawabannya. Nam, yakun di situ dari yakunu asalnya, kana yakunu. Kana fi'il madi, yakunu fi'il mudhari. Nah, dari yakunu. Yakun fi'il mudhari majzum li'anahu fi'lu syartin. Fi'il mudhari majzum karena dia fi'il syarat. Atau boleh juga mengucap fi'lun mudhari'un majzumun bi man. Fi'il mudhari' yang majzum dengan man, yaitu dengan isim syarat tadi. Wa huwa fi'lu syartin, dan dia fi'il syarat. Mabni ala sukun, mabni tandanya sukun, dan sukun tersebut diberi harokat kasro, dirubah menjadi harokatnya kasro. Asalnya yakun, berubah menjadi yakuni. Kenapa? Karena liltika sakinain, dirubah sukunnya, dirubah menjadi kasro karena ketemu dua sukun, yaitu sukun pada nun, kemudian yang kedua sukun pada lam, lam samsia, yang lamnya sekarang lebur ke sin. Nam, sekarang sukunnya pada sin yang pertama jadinya. Nam, ketemu dah sukun sehingga nunnya dikasro. Asyaitanu isimnya yakun, karena kana itu fi'il madi nakis, fi'il madi yang tidak memiliki fa'il, namun yang dimiliki isim dan khobar. Syaitan sebagai isimnya yakun. Ya, marfu tanda rafa'nya doma. Lahu lamnya huruf jer, haknya domir mutasil mabni ala domi fi mahali jerin. Domir yang bersambung yang dia itu mabni tandanya doma, menempati posisi majrur karena ada lam huruf jer. Qarinan sebagai khobar, khobarnya yakun. Mansub, tanda nasubnya fathah. Fa, nah di situ fa robito li jawab syarat. Fa di situ penghubung untuk jawab syarat. Nah, biasanya jawab syarat ini berupa fi'il mudhari' juga. Ketika jawab syaratnya keluar dari kebiasaan atau karena perkara tertentu tidak sesuai kebiasaan, maka dikasih fa robito. Nah, seperti apa? Seperti ketika jawab syarat tersebut berupa fi'il madi atau berupa fi'il jamid atau berupa jumlah ismiyah, mubtada khobar dan seterusnya, ya, maka dikasih fa, maka dikatakan fa itu robito, pengait. Untuk robito itu pengait untuk jawab syarat. Nah, karena asalnya jawab syarat itu majzum, jawab syartin majzum, kan gitu. Fi'il mudhari juga. Nah, ketika jawab syaratnya di situ apa? Bukan fi'il mudhari yang majzum, maka dikasih fa robito. Sa'a di situ fi'il madi jamid, fi'lun madin jamidun li nisa'id dzam. Naam. Seperti bi'sa ni'mah, ya, fa'ilnya domir satir wujuban takdiru huwa. 6. Qarinan sebagai tamyiznya. 6. Kemudian ada makhsus bidzam di situ, karena untuk li'insya'id dzam ada yang makhsus bidzam. Takdirnya fasa'a syaitanu qarinan. 6. Barang siapa yang setan menjadi temannya, maka sangat jelek temannya tersebut, setan yang menjadi temannya tersebut. 6. Barakallahu fikum. Dan saatnya tadi fi'il madhi fi mahalli jazmin, jawab syarat. 6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Undur ila ma fi hadhil ayati minal awamiri allati balagat min husniha. Lihatlah pada ayat-ayat ini, atau perhatikanlah ayat-ayat ini, minal awamiri, yang ayat tersebut berupa perintah-perintah, allati balagat min husniha, yang mencapai pada bagusnya perintah tersebut. Wa umumi khairiha, dan sampai pada cakupannya yang umum, cakupan kebaikannya yang menyeluruh, yang umum. Wa masalihiha zahirati wal batinati nihayatal husni, dan maslahatnya yang nampak dan yang tersembunyi, yang mencapai puncak kebagusan. 6. Undur di situ fi'il amar mabni ala sukun, fa'ilnya mustatir wujuban anta, ila harful jar ma isim mausul fi mahali jarin, isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarin, karena ada ila fi huruf jar, hadihi isim majrur, hadihi fi mahali jar juga isim isyarah fi mahali jar, fi tadi harful jar, hadihi isim isyarah fi mahali jarin. 6. Al ayati badal min hadihi, wa badalu majrurin majrurun misluhu, tanda jarnya kasrah, karena hadihi fi mahali jarin, maka ayat karena dia badal untuk majrur, majrur juga, tanda jarnya kasrah. Min harful jar awamiri isim majrur bimin, tanda jarnya kasrah. 6. Allati isim mausul mabni ala sukun, 6. Fi mahali jarin, sifat untuk awamir. Balagot fi'il madi mabni ala fathi, fi'il madi tandanya mabni, tandanya fatha. Balagot fa'ilnya domir mustatir jawazan hiya, kembali ke ayat, kembali ke ayat. 6. Boleh ke hadihi, boleh ke ayat, sama. Dan balagot ini jumlah fi'liyah, kita katakan wal jumlah minal fi'il wal fa'il silatul mausul, karena alat di situ isim mausul, ini silatul mausulnya balagot. Min harful jar husni isim majrur bimin, dan dia mudof, haknya fi mahli jarin mudofun ilai. Wa umumi khairiha wa wuhur harfu atfin, umumi isim umumi ma'tuf, ya ma'tuf ke husni, ma'tuf ke isim yang majrur husni, karena ma'tufnya ke majrur, maka dia majrur juga, tanda jarnya kasro. Ma'tuf itu ikut, diikutkan kepada isim sebelumnya, digabungkan. Dan dia itu mudof, umumi mudof, khairiha mudofun ilai, khairi mudofun ilai, dan khair juga mudof, di samping dia mudof ilai, dia juga mudof. 6. Alha, ha yang dibaca ada alifnya, ha domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin, fi mahali jarin mudof ilai ha-nya. 6. Al-wawu wa masolihiha, wawu harfu atfin masolihiha maktub kepada husni, dan maktub kepada majrur, majrur juga, tanda jarnya kasro. Dan dia mudof, dan ha masolihiha, masolihiha ada ha, disitu ada ha, ha-nya domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin, Ha, di situ ada sukun. Mana sukunnya? Di atas alif. Di atas alif itu ada sukun. Tidak ditulis ya, karena alif itu ibarat dari sukun. Dari sukun. Alif itu ibarat dari sukun, sehingga enggak perlu, tidak perlu ditulis sukunnya. Nah, adh-dhahirati sifat untuk masalih. Masalihiha. Dhahirati dibaca kasroh, kenapa? Karena sifat na'at untuk masalih, dan na'at untuk majrur, majrur juga tanda jarnya fat, tanda jarnya kasroh. Wal batinati al-wawu harfu atfin, huruf ataf. Batinati majrur. Naam. Kepada dhahira majrurnya. Tanda jarnya kasrah. Nihayatal husni, nihayata maful bihi li balagot. Maful bihi untuk balagot. Mansub, tanda nasubnya fathah. Dan dia itu mudhaf. Al husni mudhafun ilai, majrur, tanda jarnya kasrah. Naam. Wal adli wa rahmati wa ma fiha minal manhiyati allati dararuha azimun. Nah, wal adli wawu harfu atfin, adlinya ma'tuf, ma'tulub ke ma'tuf ke husn, ke hus min husniha yang di atas. Wa rahmati juga ma'tuf, ma'tuf kepada min husniha, ma'tuf kepada majrur, majrur juga tanda jarnya kasra. Wa ma fiha minal manhiyat, wawah harfu atfin, maknya isim mausul. Nah, kemudian min harful jar, al manhiyat isim majrur bimin, tanda jarnya kasrah. Alati isim mausul. Nah, mabni alal kasri, sifat untuk manhiyat. Nah, dararuha mubtada, dan dia mudhaf, mubtada marfu, tanda rafa'nya domba, dan dia mudhaf. Alha fi mahalli jarin mudhafun ilai, azimun khobarnya. Nah, mubtada dan khobar silatul mausul untuk alati. Nah, wajurmuha kabirun. Nah, wawu harfu atfin jurmuha maktub kepada doror, kepada dororuha, dan dia mudhaf, haknya fi mahalli jarin mudhafun ilai, kabirun khobarnya. Wah, jurmu sebagai mubtada ya, berarti maktubnya maktub jumlah. Jadi jurmu di situ mubtada, dan dia mudhaf, alha fi mahalli jarin mudhafun ilai, kabirun khobarnya. Nah, jumlah mubtada khobar maktub kepada jumlah sebelumnya, yaitu daruruha. Jumlah sebelumnya juga mubtada khobar. Naam. Wa ma fiha minal manhiyati lati daruruha azimun. Naam. Dan pada apa-apa yang di dalamnya terdapat larangan, yang larangan tersebut bahayanya sangat besar. Wa jurmuha kabirun, dan juga dosanya sangat besar, atau dosanya besar. Wa mafasiduha la tu'addu wa la tuhsa, dan mafsadatnya, kerusakannya tidak bisa dihitung. La tu'addu, tidak bisa dihitung. Nah, wa la tuhsa sama artinya. Ya, nah, sama wawu harfu atfin mafasiduha, di situ juga sama sebagai mubtada, dan dia mudhaf, hak mudhaf ilai. La la nahi la nafiya tu'adu fi'il fi'lun mudhari'un, tu'adu fi'il mudhari' yang marfu' tanda rafa'nya dhamma, fi'il mudhari' majhul atau mughayyar sigho. Naibul fa'ilnya, naibul fa'ilnya dhamir mustatir jawazan hiya, kembali ke mafasid. Nah, jumlah fi'il fa'il fi mahalli rafin khobar untuk mafasid. Al-wawu harfu atfin la la nafiyah tuhsa fi'il mudhari' lagi, yang dia itu maktub ke fi'il sebelumnya atau addu. Nah, wa maktub ala marfu'in marfu'un mithluhu, marfu' tanda rafa'nya doma muqaddara, mana amin duriha, tidak bisa dinampakkan domanya karena ta'dzur, fi'ilnya berakhiran alif. dan dia fi'il mughayyar sigho atau fi'il majhul. Naam. Naiful fa'ilnya mustatir jawazan hiya, kembali ke mafasid. Wa hiya min a'dhamil mu'jizatil Qur'an. Naam, dan dia bagian dari mukjizat Al-Qur'an yang sangat agung, yang sangat besar. Wa rasul. Naam, dan juga mukjizat rasul. Wa mithluha ma wasafa Allahu bihi khawasul ibadi wa fudala'ihim. Naam, wa hiya wawu harfu 'atim, hiyanya mubtada ya. Min harful jar a'dhami isim majrur, dan dia mudhaf mukjizati mudhaf ilai, dan dia juga mudhaf Al-Qur'ani mudhafun ilai. Naam, jar majrur menempati posisi khobar atau berkaitan dengan khobar yang mahdhuf, muta'alliq dengan khobar yang mahdhuf. Naam, mukjizat Qur'an yang agung dan juga rasul, wawa harfu 'atfin, rasul maktub kepada Qur'an. Nah, maktub ke majrur, majrur juga tanda jirnya kasro. Wa mithluha ma wasafallahu bihi khawasal ibad, dan yang semisal dengan itu adalah apa yang Allah sifatkan kepada para hambanya yang khusus dan pada para hambanya yang fudala, yang memiliki keutamaan. Fi qalihi, pada firmannya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi haunan. Naam, dan yang semisalnya, wa mithluha di situ mubtada ya, mudhaf ilaih, maknya isim mausul, mabni ala sukun fi mahali rafin khobar, maknya mithluha mubtada, maknya khobarnya, wasofa fi'il madi laful jalal Allah sebagai fa'ilnya, ba harful jar ha fi mahali jarin, khawasa mafulun bihi, dan dia mudhaf al-ibad mudhafun ilaih, wa harfu atfin fudola ihim maktub kepada ibad, maktub kepada majrur, majrur juga tanda jirnya kasrah, tanda majrurnya kasrah, dan dia mudhaf himnya domir fi mahli jarin mudhaf ilai, fi qalihi fi harful jar qalihi isim majrur, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi hauna. Naam, ya sedikit lagi ya, menghabiskan ini berarti al-wawu di situ awu isnafiyah. Kalau kita lihat di Quran, dia wawu isnafiyah insyaallah. Ibad sebagai mubtada, dan dia mudhaf ar-rahman mudhafun ilai. Ibad mubtada dan dia mudhaf ar-rahman mudhafun ilai. Naam. Ibad mudhada marfu, tanda rafa'nya dhamma. Ar-rahmani mudhafun ilai majrur, tanda jarnya kasrah. Alladzina, ada dua i'rab alladzina. I'rab pertama, dia sebagai khobar, khobar untuk mubtada, yang ibad, ibad itu mubtada, khobarnya alladzina. Naam, dia isim mausul mabni alal fathi, isim mausul mabni tandanya fathah, menempati posisi khobar. Naam, yamsuna fi'il mudhari, fi'ilun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa? Karena terbebas dari nawasib dan jawazim, terbebas dari amil nasab dan awil majzum, amil jazm. Tanda rafa'nya thubutun nun, adanya nun, dan wawu sebagai fa'ilnya, wawu sebagai fa'ilnya, damir mutasil amni alal domi fi mahli rafin fa'il. Nah, jumlah kalimat yang berupa fi'il dan fa'il, yam sunnah silatul mausul. Naam, isim mausul harus ada silah, itu silahnya, penyambungnya. Alal ardi haunan, ala harful jar, ardi isim majrur, haunan bisa sebagai hal, bisa juga sebagai sifat untuk maful mutlak yang mahdhuf, yaitu masyan haunan, masyan haunan. Naam, i'rab yang kedua untuk aladzina, tadi disebutkan tadi aladzina sebagai khobar. Nah, i'rab yang kedua, aladzina sebagai sifat untuk ar-Rahman, sifat untuk ar-Rahman, wa sifat fi mahli jarin, Fi mahali jarin, karena Ar-Rahman di situ majrur, maka dia fi mahali jarin. Nah, kalau dia sebagai sifat, mana khobarnya? Wa ibadur rahman, mana khobarnya? Khobarnya nanti di ayat yang paling belakang atau ayat-ayat yang akan datang setelahnya, yaitu yang bacaan setelahnya, ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru. Surat Al-Furqan ayat 75 khobarnya itu. Kalian kita baca ini, wa ibadur rahman, surat Al-Furqan ayat 63. Iya kan? Surat Al-Furqan 63. Mubtada'nya di situ, khobarnya jauh sekali. Di mana khobarnya? Di surat Al-Furqan ayat 75. Nah, itu khobarnya. Nah, karena di ayat 63 dan seterusnya masih menyebutkan sifat. Dan para hamba Ar-Rahman adalah, dan para hamba Ar-Rahman yang mereka itu berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Disebutkan sifat rendah hati, disebutkan sifat mereka mengerjakan sholat malam, pertengahan dalam membelanjakan harta, tidak berbuat syirik, tidak memberikan saksi palsu, demikian demikian demikian, lalu disebutkan ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang akan dibalasi dengan derajat yang tinggi disebabkan karena mereka bersabar. Itu khabarnya. Nah, kalau kita lanjutkan di sini ya. Ulaika berarti sebagai apa tadi? Khabar kan? Namun khabarnya nanti dalam bentuk jumlah. Kita i'rab dulu ulaika sebagai mubtada'nya. Ulaika isim isyarah. Naam, fi mahali raf'in mubtada'. Kalau dirinci ulaik sebagai isim isyarah. Naam. Mabni alal kasri fi mahali rafin mubtada, kafnya harful khitab. Yujzauna fi'ilun mudhari'un mughayyar sika, fi'il mudhari' yang majhul mughayyar sika. Marfu' tanda rafa'nya thubutun nun. Wal wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin naibul fa'il, sebagai naibul fa'il. Dan jumlah untuk fiil dan naibul fa'il, khobar untuk mubtada. Nah, baru jumlah mubtada dan khobar, ulaika dan yudzauna, ini sebagai khobar untuk wa ibadur rahman. Ya, itu. Atau diselesaikan dulu i'rabnya. Ulaika mubtada tadi, yudzauna jumlahnya khobar, ghurfata maf'ulun bihi untuk yudzauna. Naam. Mansub tanda nasabnya fathah, ba harful jar, ma isim mausul fi mahli jarin. Bima sabaru, ba harful jar, ma isim mausul atau isim ma masdariyah ya. Naam, kelihatannya isim mausul fi mahli jarin. Sabaru fi'il madi mabni ala domi, mabni tandanya doma karena bersambung dengan wawu jama'ah, dan wawu al-wawu domir mutasil mabni ala sukun himahali raf'in sebagai fa'il. Nah, baru kita katakan jumlah yang berupa mutadak dan khobar, ula'ika yudzauna sebagai khobar untuk ibadur rahman. Nah, barakalafikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, ada? Kalau enggak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Barakalafikum. Nah, i'rab yang kita baca itu belum lengkap ya, masih 70% ya sebenarnya. Kalau lengkap itu dibaca muta'aliknya. Jar majrur, dorob, mudhof ilaih itu harus ada muta'alik. Kemana muta'aliknya? Apalagi yang kita dapatkan jar majrur setelahnya ada jar majrur lagi. Muta'aliknya itu beda. Nah, cuman kalau bahas itu akan tambah panjang dan bingung. sehingga muta'alik-muta'alik ini enggak disebutkan kemana muta'aliknya. Nah, sebutan untuk lebih ringkas dalam menyampaikan dan dalam memahami latihan i'rab ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada sabku lisan, ada ucapan yang salah karena terburu-buru atau kurang konsentrasi, mohon diingatkan untuk direvisi. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.